Aquí. Sí. Arga. Ayo pikir ke Arga dulu. Ayo dibuka Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa yadhunnu man yadhunnu minhum anna allaha azza wa jalla idha a'ta abdan kharqa adatin lam yuhasibhu allahu alaihi, wa minhum man yasta'inu bil khawariqi ala umurin mubahatin la ma'murin biha wala manhiyin anha, fahada yakunu min umumil awliya'i wa humul abraru al-muqtasiduna, wa amma sabiquna al-muqarrabuna fa'a'la min ha'ulai, kama anna al-abda al-rasula a'la min al-nabiyyi al-mulki maliki al-maliki, walamma kanatil khawariku kathiran ma yankusu biha darajatul rajuli kana kathirun min as-salihina yatubu min misli dhalika wa yastaghfiru Allah ta'ala kama yatubu min az-zunubi kaz-zina was-sariqati wa tu'radu ala ba'dihim fayas'alu Allah ta'ala zawalaha wa kulluhum ya'murul murida as-salika alla yaqifa indaha wa la yaj'alaha himmatahu wa la yahtajja biha ma'a dhannihim annaha karamatun. Fa kaifa idza kanat bil haqiqati minasyayatin tagwihim biha fa inni a'rifu man tukhatibuhu an nabatatu bima fiha minal manafi'i wa innama yukhatibuhu syaitanu alladhi dakhala fiha wa minhum man yukhatibuhu al hajaru was syajaru wa taqulu hani'an laka ya waliyallahi fayaqra'u ayatal kursiyyi fayadhhabu dhalika. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Qala al-mu'allif rahimallahu taala. Ya. Wa yadhunnu man yadhunnu minhum anna Allah subhanahu azza wa jalla idza a'ta 'abdan kharqa 'adatin lam yuhasibuhu 'ala dhalik. Ya. Ya, ini juga ada orang yang mengira bahwa apabila Allah telah memberikan sesuatu yang kharqa'adah, kejadian luar biasa kepada seorang hamba, Allah tidak akan menghisabnya akan hal tersebut. Ini penting ini. Hada aidan min adaq ma yajibu at-tanabbuh lah. Min adaq. Ini diantara mendalam ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wajib diperhatikan di sini, yaitu orang yang Allah berikan karamah, ya, dan ajraha ala yadihi, ya, yang Allah berlakukan karamah tersebut kepada orang tadi, ternyata Allah akan hisab amal tersebut. Mada sata'malu habih, apa yang diamalkan, apa yang kau amalkan, ya, untuk menolong apa karomah tersebut, ya, apakah dia mensyukurinya atau tidak mensyukurinya, Allah akan menghisapnya atas nikmat-nikmat ini. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, ya, yuhasabu 'alan ni'am, seorang hamba akan dihisap dari berbagai atas berbagai nikmat dan diantaranya karomah. Ya, maka seorang hamba yang dapat karomah jangan tertipu dengan hal ini. Dia akan dihisap oleh Allah, akan dinikos oleh Allah pada hari kiamat. Allah musta'an. Ya. Kaman yadhunnu anna Allah idza ata 'abdan mulkan wa malan wa tasarrufan lam yuhasibhu 'alaih. Ya, sebagaimana ada orang yang menyangka bahwa apabila Allah memberikan seseorang kerajaan, harta atau kemampuan luar biasa, maka hamba tadi Allah tidak akan menghisabnya. Ini kekeliruan berikutnya. Wa hadza ghurur, ini lagi-lagi tertipu. Orang yang menyangka Allah tidak akan menghisab nikmat-nikmat, tidak akan menikos hamba tadi pada hari kiamat atas berbagai nikmat, dia menyangka nikmat-nikmat itu ya ja'at anistihqaq. Ya memang karena sudah timbal balik aja. Sebagaimana dikatakan oleh Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, diberikan kepadaku harta-harta yang banyak karena ilmu yang ada padaku. Walam ya'tarif anna hada min ni'amillah alaih. Dia enggak ngaku itu semua adalah nikmat Allah. Dia enggak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya. Ya, ini kelalaian dari dia. Ya, akan hisab lahum adabun syadidun bima nasu yaumal hisab, kata Allah. Mereka mendapatkan azab yang keras karena mereka melupakan hari hisab. Ya. Tayyib, barakallahu fik. Kemudian wa minhum man yasta'inu bil khawariq ala umurin mubahatin la ma'murin biha wala manhiyin anha. Ya. Fa hadha yakunu min umumil awliya. Ya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, ada yang menggunakan khawarij, kejadian luar biasa tadi dari karomah yang Allah berikan pada dia, untuk mendapatkan hal-hal yang mubah, yang tidak diperintahkan serta tidak dilarang. Orang seperti ini masuk ke dalam golongan waliullah secara umum. Ya. La min khawasihim, bukan waliullah yang khas. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan. Alladhi yasta'inu bil karamat ala umurin mubahah. Ya, yang dia menjadikan karamah tadi untuk membantunya menggapai perkara yang mubah. Fahadal mubah la yusabu alaih wa la yu'aqabu alaih, tidak disiksa, ya, tidak diberi pahala. Tidak disiksa jika ditinggalkan, tidak diberi pahala jika dilakukan. Ya. Namun itu akan mengurangi derajat dia karena hal tersebut, karena jika dia menggunakannya pada perkara yang mubah, mengurangi derajatnya. Gimana kalau dia gunakan pada yang haram atau syirik atau kufur atau maksiat? Na'udzubillah, kata Syekh. Nah. Ya. Wahum al-abrarah al-muqtasidun. Mereka adalah kaum al-abrar, kaum muqtasidun. Ya, karena waliullah itu bertingkat-tingkat. Ada yang muqarrabun, ashabul yamin, mereka adalah al-abrar. Al-abrar ashabul yamin yang bukan belum sampai derajat muqarribin. Ya. Allah taala berfirman, "Kuntum azwajan salasah wa ashabul yamin, ma ashabul yamin." Ya. Apa? Fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amah, ma ashabul mash'amah, wasabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Ya, kemudian Allah berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsih wa minhum muqtasid." Muqtasid itu yang pertengahan. Mengamalkan yang wajib saja, tidak mengamalkan yang sunnah, ya, yang tidak terjatuh ke dalam yang haram. Wa minhum sabiqum bil khairat, ini muqarrabin. Adzalimu li nafsi, kata Syekh, adalah pelaku maksiat, yang maksiatnya bukan kesyirikan atau kekufuran. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dialah seorang mukmin, dia dari kalangan mukminin, namun kurang imannya. Ya, di atasnya ada muqtasid, yaitu orang-orang yang melaksanakan kewajiban meninggalkan hal-hal yang diharamkan saja. Ya. Nah, terkadang dia tidak melakukan hal-hal yang mustahabat atau tidak meninggalkan yang makruh. Dia mencukupkan diri kepada penunaian yang wajib-wajib, yang fardu-fardu saja, menjauhkan hal-hal yang diharamkan. Ini namanya muqtasid. Di atasnya ada sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal-amal yang wajib, yang mustahab, meninggalkan yang haram, bahkan yang makruhat. Ya. dan meninggalkan sebagian yang mubahat. Kenapa? Ihtiyaton. Karena dalam rangka berhati-hati. Mereka adalah sabiqun. Allah telah menyebut mereka di awal surah Al-Waqi'ah dan di akhir surah tersebut. Allah menyebutkan tentang mereka juga di surah Al-Insan, hal ata'ala al-insan. Demikian pula di surah Al-Mutaffifin. Demikian pula ya, Allah menyebut tabaqat ini, semuanya tabaqat al-mu'minah, semuanya para waliullah, namun berbeda-beda kewaliannya. Ya, fasabiqun tentu lebih tinggi, lebih dahsyat kewaliannya. Kemudian yang mengiringinya adalah al-abrar, ashabul yamin dan muqtasid. Ya, kemudian yang mengiringi mereka adalah keumuman kaum mukminin. Barakallahu fiik. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Wa amasabiqun al-muqarrabun fa'ala min haula. Kalau asabiqun al-muqarrabun itu yang golongan yang tertinggi dari antara mereka. Kama anna al-abda ar-rasul a'la min nabiyil malik. Ya. Sebagaimana rasul yang hanya hamba, ya, hamba sekaligus rasul itu lebih tinggi daripada nabi yang raja. Ya. Derajat seorang nabi yang hamba biasa itu lebih tinggi daripada nabi yang raja. Nabi yang raja siapa? Daud, anaknya Sulaiman. Taibar kalabik. Ya, diterangkan di sini oleh Syekh. Ya, jadi as-sabiq itu lebih tinggi daripada al-abrar, ya. Diterangkan oleh Syekh, ya, seorang hamba sekaligus rasul, dia seperti Nabi Muhammad SAW, tinggi paling tinggi derajat kenabiannya dibanding dengan nabi yang raja, semisal Daud, Sulaiman alaihi masalam. Maka Daud, Sulaiman nabi dan raja, Muhammad hamba dan rasul. Maka seorang hamba rasul itu lebih afdal pada nabi yang raja. Ini menunjukkan bahwa ya, hatta anbiya, hatta para nabi sekalipun mereka bertingkat-tingkat. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din, itu dia. Itulah para rasul yang kami lebihkan mereka sebagian di atas yang lain. Demikian pula kaum mukminin mereka bertingkat-tingkat. Ini karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, walamma kanat al-khawariqu katsiran ma tanqusu biha darajata ar-rajul. Ya. Maka tatkala kejadian yang luar biasa tadi dapat menurunkan derajat seseorang, kana katsiran minas salihin yatubu min mithli dhalik. Banyak orang-orang soleh bertaubat dari hal semacam itu. Subhanallah. Subhanallah. Orang-orang soleh bertaubat dari itu. Wa yastaghfirullah, mereka beristighfar pada Allah karena telah mendapatkan karomah. Kama yatubu minadzunub kazina wasariq, sebagaimana mereka bertobat dari dari dosa-dosa seperti zina dan sariq. Subhanallah. Enggak bangga ya. Ya. Lihat keterangan di Syaikhul Fauzan, al-karomah, karomah itu enggak diragukan lagi bahwasanya dia bagian dari amal-amal saleh. Terkadang ya dia berkurang. Ya, berkurang pahalanya di sisi Allah karena adanya karamah tadi. Oleh karena itu, ahlul iman yang jujur imannya, mereka berhati-hati dari hal ini. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi dengan adanya karamah berkurang pahala mereka. Enggak berbangga. Ya. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Antakuna mahsubatan ya, alaihim, nanti mereka khawatir ini diperhitungkan ini ya, jadi diambil dari amal-amal mereka dan derajat mereka diberikan di dunia karomah ya. Ini takutan mereka yang luar biasa pada Allah. Maka banyak orang-orang saleh mereka bertobat dari hal seperti ini, mereka beristighfar pada Allah mereka menginginkan kamala ajrih, kesempurnaan pahala mereka di sisi Allah. Tidak menginginkan diambil dari pahala mereka sesuatu hal di dunia berupa karomah. Terlebih khusus idza nadara anna sadatal awliya, bahwa para tokoh-tokoh wali, ya, kalau mereka melihat lebih khusus para tokoh-tokoh wali itu lam yajri ala yadihim mislu hada, enggak ada di tokoh-tokoh para wali yang ada pada mereka berupa karomah. Ya. Baik. Maka mereka mengkhawatirkan dapat karomah mengurangi derajat mereka di sisi Allah. Ini ini baru wali super ini. Ya, wa tu'radul khawariq ala ba'dihim fas fayas'alullaha zawalaha. Subhanallah. Ada juga yang ditampakkan, disodorkan khawarik, kejadian luar biasa kepada sebagian mereka, namun ternyata mereka berdoa pada Allah supaya dihilangin aja itu. Subhanallah. Hah? Ini ajib ini ya. Footnote nomor berapa tuh? Ya, footnote nomor 2, nomor 3 juga belum dibaca ya. Mereka bertobat pada Allah dari karomah, mereka takut darinya. Ya, lebih takut daripada apa yang mereka takuti dari dosa maksiat. Ya, ini fikih yang ma'rifah mereka luar biasa pada Allah. Karena dimerasakan dengan ada karomah itu mengurangi iman mereka. Ya. Dan ini bisa jadi babul istidraj. Ya, tidak mensucikan jiwa mereka. Ya. Ketika para hawariyun minta kepada Allah, kepada Nabi Isa dihidangkan hidangan dari langit, itu memang bagus buat mereka. Enggak, malah ancaman. Malah ancaman. Dan ada enggak sahabat yang kayak hawariyunnya Nabi Isa tiba-tiba cering dapat makanan gitu? Hah? Dari surga. Ada enggak? Ada kisah sahabat kayak gitu? Enggak ada. Lebih mulia mana hawariyun apa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Nabi enggak perlu gitu-gituan, udah beriman. Nah, ini ajib ini. Baik. Bahkan bisa jadi orang yang dapat karamah ini yaftakhir bihadir karamah, dia sombong. Inilah keadaan mereka. Ya. Banyak orang-orang saleh, orang bertakwa, enggak ada tuh karamah pada mereka. Dan bukanlah kemeskian wali itu ada karomahnya. Ya. Bal hunaka min sadatil awliya ka Abi Bakar, nih penghulunya para wali itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Mereka lam tajri ala yadihim syai'un min hadhil umur. Enggak ada tuh pada mereka. Ya, paling Abu Bakar doang. Siapa? Umar aja. Ma'annahum athqal ummah, padahal mereka adalah umat yang paling bertakwa, yang paling baik, yang paling jujur umat ini. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Kulluhum ya'muru al-murida as-salika an la yaqifa indaha. Subhanallah. Mereka semua memerintahkan pada tiap murid yang menempuh jalannya agar tidak berhenti sampai di situ saja. Ya, wala yaj'alu himmatahu wala, ya. Dan juga mereka, ini luar biasa ini. Wala yaj'alaha himmatahu wala yatabajjaha biha. Ya. Mereka tidak menjadikan hal tersebut sebagai himmah mereka, tujuan mereka. Tidak menyombongkan diri karenanya. Ma dhannihim annaha karamatun. Ya, meskipun mereka menganggap itu adalah karamah. Ya. Fa kaifa idza kanat bil haqiqah minasyaitan tughwihim biha? Ya. Lantas gimana jika hal-hal semacam itu ternyata berasal dari setan, bukan karamah, yang hanya menyesatkan mereka? Hai, barakallahu fik. Ya. Nah, itu lihat keterangan dari Syekh Shalih Fauzan, setan. Ya. murid salik tilmid ya. Setan yang merupakan mimba bilgis menipu Bani Adam, menyesatkan mereka. Mereka yukhatibunahum, berbicara kepada anak Adam ya, di tengah-tengah sebagian mereka pada benda-benda mati atau pohonan atau tumbuhan. Yadhunnu annan nabat, ya, mereka menyangka bahwasanya tumbuhan nafsah ya, atau pohon itu sendiri ya, anna nabat nafsu, anna syajar nafsu, wa huwa alladhi yukallimuhum. Baik. Kemudian mana lagi nih? Biar cepat aja kita bacanya ya. Fa inni arifu man tukhatibuhu annabatu. Aku tahu, kata Syekh, ada orang yang pernah diajak bicara oleh tumbuh-tumbuhan. Ya, bima fiha minal manafi, dari hal-hal yang bermanfaat. Wa innama yukhatibu syaitan alladhi dakhala fiha, namun yang padahal yang berbicara dengannya adalah setan yang masuk ke dalam tumbuhan tersebut. Ya. Au wa a'rifu man yukhatibuhum alhajar, aku tahu ada orang yang diajak bicara oleh hajar, oleh batu. Ya. Oleh batu. Wasyajar, dan juga pohon. Taqul hani'an laka ya waliyallah. Ya, batu tadi mengatakan selamat untukmu wahai waliullah. Ya. Fa yaqra'u ayatul kursi wa yadhhabu dzalik. Kemudian ada orang yang baca ayat kursi, keanehan itu pun hilang. Ya. Nah, itu semua menandakan dari setan. Ya. Nah, diterangkan oleh Syekh, idza ahassa bidzalik wa sami'a hadza sawta. Ya. Kalau ada yang merasakan hal tersebut, mendengar suara, maka segera dia berlindung pada Allah dan dia membaca ayat kursi yang akan mengusir setan. Ya. Tayyib, barakallahu fik. Kemudian mana lagi tadi? Wa a'rif, ini udah dibaca. Ah, faddal. Dibaca berikutnya. So, Fikri. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa a'rifu minhum may yaqsidu saydatu yuri fayukhatibuhu al-asafiru wa ghayruha wa taqulu khudni hatta yakulanil fuqara'u wa yakunu syaitanu qad dakhala fiha kama yadkhulu fil insi wa yukhatibuhu bimisli dhalika wa minhum may yakunu fil baiti wa huwa muglaqun fayara nafsahu kharijahu wa huwa lam yuftah wa bil aksi wa kadzalika fi abwabil madinati wa takunu al jinnu qad adkhalathu aw akhrajathu bi sur'atin aw turiha turihi anwaron wa tuhdiru indahu aw tahduru situ diru tahduru tahduru wa tahduru indahu man yatlubuhu wa yakunu dhalika minasyayatini yatasawwaruna bisurati sahibihi fa idza qara'a ayatal kursi marlatan ba'da marlatin dhahaba dhalika kullahu wa a'rifu man yukhatibuhu mukhatibun wa yakulu lahu ana man min amrillah ana min amrillahi wa ya'udduhu bi annahu al-mahdi alladhi basyara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yadhharu lahu wa yuzhiru lahu al-khawariq mislu an yukhtira bi wa yuzhiru lahu al-khawariq mislu an yukhtira mislu an yakhtura bi qalbihi tasarrufa fit tayri tasarrufun fit tayri wal jaradi fil hawai wa fil mawashi fa idza khatara bi qalbihi dhahabat tayri aw jaradin yaminan wa shimalan dhahaba haitsu arada wa idza khatara bi qalbihi qiyama ba'dil mawashi aw naumahu aw naumuhu qiyama aw naumuhu aw dhahabuhu hasala lahu ma arada min ghairi harakatin minhu fi zahiri wa tahmiluhu ila makkata wa ta'ti bihi wa ta'tihi bi ashkhasin fi suratin jamilatin wa taqulu lahu hadhil malaikatul qurbiyun hadhil malaikatul qurbiyuna aradu ziyarataka fayaqulu fi nafsihi kaifa yatasawwaru bi suratil murdani fa yarfa'u ra'sahu fa yajiduhum bilihan wa yaqulu lahu alamatu annaka antal mahdi annaka yanbutu fi jasadika syamatan syamatun fa'il yanbutu yanbutu fi jasadika syamatun fa yanbutu wa yaraha wa ghairu dhalika wa kulluhu min makri syaitani. Naam. Baik. Kemudian kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa'arifu, dan saya tahu, ya, man yaksidu sayda at-tayr, ada orang yang apa namanya, ada orang yang berburu burung, yaksidu soid, soid dia bermaksud memburu burung, fatukhatibu asofir. Namun ternyata ada burung asofir itu burung apa, pipit ya, berbicara pada dia, wa ghairu dan burung-burung yang lainnya, taqul khudni khudni gitu. Ayo tangkap aku, tangkap aku. Nah, ya kulani al-fuqara'u, supaya bisa dimakan nanti, aku bisa dimakan oleh orang-orang fakir. Dia nyangka, wah, gua wali kalau begini nih. Allahu musta'an. Ya. Tai. Wa yakunu syaitan qad dakhala fiha. Padahal setan telah merasuk ke dalam tubuh hewan tadi. Kama yadkhul fil ins, sebagaimana masuk ke dalam tubuh manusia, wa yukhatibuhu bidzalik. Lalu mengatakan seperti itu juga. Ya. Dimasuk ke burung ya, wah, setan. Allah berikan kudrah, kemampuan untuk hal tersebut. Kama yakumul ladina yatakhabbat kama yakumul ladhi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Sebagaimana orang yang kerasukan setan dari penyakit gila, ya, maka setan memberi kudrah kemampuan, ya, untuk mula basah, ya, masuk tubuh manusia, berbicara dengan lisan mereka manusia. Orang-orang menyangka itu adalah makhluk tadi yang dia lihat, yang dia berbicara tadi, padahal dia adalah setan. Nah. Wa minhum man yakunu fil bait, di antara mereka juga ada yang ada di dalam rumah, ya, di, mereka ada di dalam rumah, ya, wa huwa mughlaqun, pintu rumahnya juga terkunci, fa yara nafsah, ya, namun dia melihat diri dia, padahal rumahnya juga terkunci. Wa huwa kharijuhu wa lam yaftah bil aqs. Ya. Wa bil aqs. Kemudian dia melihat diri dia, ya, kharijuhu. Udah di luar. Fa yara nafsahu kharijahu. Dia melihat diri dia ada di luar. Ya. Dia di dalam terkunci, dia melihat diri dia ada di luar. Loh, kok itu saya? Walam yiftah. Padahal dia enggak buka pintu. Atau sebaliknya, yang di luar situ enggak buka pintu. Dia sangka itu adalah dia. Wah, wali nih saya nih. Ya. Nah, lihat. Hal yang membawa hal tersebut adalah setan, kata Syekh. Dan dia sangka itu adalah karomah. Ya. Dia ada di dalam rumah, dia mengetahui dirinya di dalam rumah tanpa membuka pintu. Dia sangka itulah karomah, padahal itu adalah setan. Setan yang membawanya. Ya. Setan memiliki kemampuan atas hal ini. Ya. Masya Allah. Kemudian wa kadzalika fi abwabil Madinah. Ya, demikian pula di pintu-pintu gerbang Madinah. Ya. Wa takunu al-jin qad adkhalathu wa akhrajathu bi sur'ah. Jin memasukkan dan mengeluarkan seseorang dengan cepat. Dengan cepat. Ya, wa turihi anwaran. Dan jin tadi memperlihatkan kepadanya berbagai cahaya. Au tahduruhu indahu man yatlubuh. Ya. Atau jin tadi ahdara yuhdiru, enaknya ya, yuhdiru, jin tadi menghadirkan untuknya, menyetlubuh orang yang dia cari. Jin tadi mendatangkan untuknya orang yang dia cari-cari. Ya, Masya Allah. Setan menyerupai cahaya. Disangka itu adalah cahaya, malaikat. Padahal itu adalah setan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Wa yakunu dzalika min syayatin. Ya. Maka itu semua berasal dari setan. Yatasawwaruna bisurati sahibihi. Yang setan yang berjelma sebagai orang tersebut. Wa idza qara'a ayatul kursi marratan ba'da marratin dhahaba dhalika kullu. Sebagaimana ada orang yang tadi baca kursi, ya, sekali dua kali kejadian tersebut akan hilang, lenyap. Nah, ya. Karena ayat kursi benteng dari setan. Ya, fa idza waffaqahu Allahu. Ya, apabila Allah memberikan taufik kepada seseorang, ya, maka dia tidak akan tertipu dengan hal tersebut. Bahkan dia khawatir ini adalah bagian dari setan, makar setan. Ya, maka dia bersegera untuk berlindung kepada benteng Allah dengan ayat kursi. Dia baca, dia hilang setan itu. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa arifu man yukhatibu mukhatibun wa yaqul ana min amrillah. Ya, kemudian kata Ibnu Taimiyah, saya mengenal ada orang yang pernah diajak bicara oleh sosok tertentu, dia mengatakan aku adalah dari perintah Allah. Ya. Wa ya'iduhu. Kemudian apa namanya? Wa yu'idduhu, ya, menganggap, ya, dan dia menganggap sosok tersebut bi'annahu mahdi, sebagai mahdi, ya, alladhi basyarahu bihi an-nabi, sebagai mahdi yang disampaikan, yang dikabar gembirakan oleh Nabi SAW. Wa yadhhiru lahu al-khawariq, ya, lalu sosok tersebut memperlihatkan al-khawariq, hal-hal luar biasa. misal ayakhtura biqalbih tasarrufun fit tayr wal jarat fil hawa. Ya. Semisal terlintas di kalbunya suatu tindakan kepada hewan burung atau belalang di angkasa. Fa idza khatara biqalbih dhahabut tayr awil jarat yaminan shimal wa shimalan wa dhahaba haitsu arada. Apabila sudah terlintas dalam kalbunya suatu tindakan kepada seekor burung atau belalang di angkasa, juga hewan ternak lainnya, ya, kalau sudah terlintas di kalbunya bahwa burung hewan tadi atau belalang tadi pergi ke arah ke kiri, ke kiri, maka hewan tersebut akan pergi sesuai dengan keinginan dia. Dia ngeliat burung di udara, dia langsung di benak ya, kanan, kanan. Maka burung itu akhirnya belok, belok kanan. Ya. Baik. Wa idza khatara biqalbi qiyamu ba'dil mawashi. Apabila terlintas di kalbu dia. Ya. Terlintas di kalbu dia akan apa namanya? Mawashi, hewan ternak ya. Ya. Sebagian hewan ternak itu bangun berdiri. Aunaumahu tidurnya, dahabuhu perginya, hasolalahu ma'arada, akan terjadi dari apa yang dia kehendaki, min ghairi harakatin minhu fi dhahir, yang dhahirnya dia tanpa bergerak sedikit pun. Mutahminuhu ila Makkah. Ya. Bahkan setan itu akan membawa dia ke Mekah. Ya. Setan akan membawa dia ke Mekah. Ya. Wa ta'ti bihi wa ta'ti bi ashhasin fi suratin jamilatin, didatangkan beberapa orang yang berparas rupawan. Wa taqulu lah hadhihi malaikah. Ini adalah para malaikat. Ya, yang malaikat inilah karubiyun. Ya, malaikat karubiyun. Mereka datang ingin berziarah padamu. Aradu ziarataka, berziarah padamu. Maka dia katakan dalam hati dia, kaifa tasawwaru bi suratil murdan. Ya. Kemudian dalam hatinya bergumam, gimana mereka dapat, wow, gimana kok malaikat berwujud seperti murdan, pemuda-pemuda belia yang belum punya jenggot. Ya. Fayarfa'u ra'sah, maka diangkat kepalanya. Wayajiduhum biliha, dan ketika itu dia melihat orang-orang tersebut sudah berjenggot. Wayaqulah, maka dikatakan padanya, alamatuhu annaka al-mahdi antan buta fi jasadika syamatun. Setan pun mengatakan padanya, tanda bahwa dia adalah, kamu adalah mahdi, tumbuh di tubuhmu, ya, terdapat beberapa syamah, apa? Tahi lalat. Fatan butu wa yaraha, maka tahi lalat pun tumbuh dan dia pun melihatnya. Ya. Wa ghairu dhalik, dan semisalnya, kulluhu min makri syaitan, yang semua itu adalah makar tipu daya setan. Ya. Wa hadha babun wasi'un, lau dzakartu ma a'rifuhu minhu lahtaja ila mujalladin kabirin. Inilah bab yang besar, yang luas. Kalau saya sebutkan apa yang saya ketahui, ya, tentu saya akan butuh kepada berjilid-jilid lagi buku ini. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah wa na'amahu fayakulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayakulu rabbi ahanan kalla bala tukrimuna liyatim. Maka apabila manusia, apabila Allah menguji manusia, maka kemudian Allah memuliakan dirinya dan memberinya kesenangan, maka manusia tadi akan mengatakan, Rabbku telah memuliakanku. Namun apabila Allah mengujinya dengan membatasi rezekinya, dia mengatakan, Rabbku telah menghinakanku. Kallabal. Ya. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya. Kalla bal, tidak, sekali-kali tidak demikian. Ya. Wa lafadz kalla fiha zajrun wa tanbihun. Dan lafadz sekali-kali tidak merupakan lafadz yang mengandung bantahan. Ya. Dan zajrun, penolakan gitu ya, peringatan. An mithli hadzal qaul. Dari ungkapan tadi, perkataan tadi. Tapi cukup ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dapat berapa harga?